Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Yang terakhir kita pelajari adalah mengenai hukum sujud sahwi terkait sunnah salat. Ini terkait dengan perkara-perkara sunnah, bukan perkara wajib ataupun rukun. Dan kesimpulan pelajaran kita, kami condong kepada pendapat Syafi'i, madhab Syafi'i, bahwa tidak disyariatkan sujud sahwi terkait dengan perkara-perkara tersebut. Berikutnya akan kita pelajari, ini pembahasan terakhir dari sujud sahwi, yaitu tata cara sujud sahwi. Tata cara sujud sahwi. Tata cara sujud sahwi yang dikerjakan sebelum salam maupun setelah salam, tata caranya sebagai berikut. Yang pertama, dua kali sujud disertai takbir setiap kali sujud dan bangkit dari sujud. Setiap kali bergerak sujud dan bangkit dari sujud, setiap gerakan peralihan disertai dengan takbir. Jadi bertakbir ketika bergerak turun sujud, ketika bergerak bangkit dari sujud takbir, kemudian bergerak lagi turun untuk sujud takbir, bangkit dari sujud takbir. Jadi setiap ya gerakan sujud dan bangkit dari sujud disertai takbir. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada kisah Dzulyadain ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami sahwi sehingga Nabi alaihi salatu wasallam salam dari dua rakaat pertama salat zuhur atau asar gara-gara sahwi, lupa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yani setelah melalui proses ya, bubar, Nabi meninggalkan tempat, kemudian didatangi oleh Dzulyadain, sahabat yang disebut Dzulyadain, pemilik dua tangan, ya, karena kedua tangannya panjang, nah sehingga disebut Dzulyadain. Dia yang berani berbicara kepada Nabi SAW mengenai apa yang terjadi itu sampai Nabi tersadar. Kata Abu Hurairah, fataqaddama fa shalla ma taraka. Fataqaddama, kemudian Nabi maju kembali ke tempatnya, ke posisinya semula saat sholat menjadi imam, kembali lagi ke situ. Fasalla ma taraka, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menyempurnakan sholat yang telah ditinggalkannya, yakni menambah dua rakaat lagi karena tadi baru dua rakaat. Jadi Nabi melengkapinya dua rakaat. Thumma sallama, ya sampai tasyahud akhir. Thumma sallama, kemudian Nabi salam. Jadi ini sujud sahwinya setelah salam karena ada tambahan kan dalam sholat. Nah, thumma kabbara, kemudian Nabi bertakbir, wasajada, dan sujud. Mithla sujudihi au atwala, wasajada mithla sujudihi au atwala, dan sujud semisal dengan sujudnya dalam sholat atau lebih panjang. Thumma rafa'a ra'sahu wa kabbara, kemudian rafa'a ra'sahu, mengangkat kepalanya, wa kabbara, dan bertakbir. Seraya bertakbir. Thumma kabbara wa sajada mithla sujudihi aw atwala, kemudian bertakbir. Thumma kabbara, kemudian bertakbir, wa sajada, dan sujud. Mithla sujudihi aw atwala, semisal dengan sujudnya dalam sholat atau lebih panjang, lebih lama. Thumma rafa'a ra'sahu wa kabbara, kemudian thumma rafa'a ra'sahu, kemudian Nabi mengangkat kepalanya, wa kabbara, dan bertakbir, seraya bertakbir. Thumma sallama, kemudian salam. Hadis ini muttafaq alaih, dan ini lafaz Al-Bukhari. Kalau kita dengar lafaz hadis ini pada setiap ya gerakan-gerakan sujud sahwi itu, ya dari duduk bergerak sujud disertai takbir, bangkit disertai takbir, dan seterusnya seperti yang telah kita dengar hadisnya. Begitu pula hadis selain hadis Abu Hurairah tadi, juga hadis Abdullah bin Buhainah. Ya, hadis Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu yang telah lewat disampaikan pada pembahasan mengurangi perkara wajib. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa tasyahud awal. Hadis Abdullah bin Buhainah. Ketika Nabi lupa tasyahud awal, lantas Nabi sujud sahwi sebelum salam. Sujud sahwi sebelum salam karena ada kekurangan. Jadi sebelum salam disertai takbir pada pelaksanaan sujud sahwinya itu, ya, disertai takbir, diiringi takbir. Nah, ketika bergerak sujud takbir, kita bangkit takbir, dan seterusnya. Muttafaq alaih hadis tersebut. Ini tata cara yang pertama. Tata cara yang kedua, tata cara sujud sahwi serta bacaannya sama dengan sujud sholat. Tata cara sujud sahwi, tata cara sujudnya, sifat sujudnya, serta bacaan yang dibaca pada saat sujud sama dengan sujud dalam sholat. Sama. Ya, baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, ataukah yang lainnya, subuhun, dan seterusnya. Ya, atau zikir sujud yang lainnya. Alasannya tadi apa? Dalilnya karena disyariatkan dalam sholat, Jadi ini bagian dari sholat. Sujud sahwi itu bagian dari sholat. Jadi sama dengan sujud sholat. Yang ketiga, tata cara duduk antara dua sujud sama dengan duduk antara dua sujud dalam sholat, yaitu iftiros. Iftiros, tata cara duduknya, sifat duduknya iftiros. Apakah ada bacaan ya, yang dibaca saat duduk antara dua sujud? Hingga saat ini sepanjang pembahasan anak baru menemukan satu ulama yang membahas ini, yaitu Al-Murdawi dalam Al-Insaf. Al-Murdawi dalam Al-Insaf pada juz 2 halaman 159 beliau mengatakan sujud sahwi bacaannya dan bacaan setelah bangkit dari sujud sama dengan sujud sholat. Sujud sahwi bacaannya dan bacaan setelah bangkit dari sujud sama dengan sujud sholat. Artinya apa? Bacaan duduk antara dua sujud sama dengan bacaan duduk antara dua sujud dalam sholat. Baca Rabbi Gfirli. Baru ini yang anda temukan secara jelas menyinggung masalah ini. Allahu a'lam. Yang ketiga, yang keempat, diakhiri dengan salam tanpa tasyahud. Sahwi diakhiri dengan salam tanpa tasyahud. Karena sujud sahwi sebelum salam dilakukan setelah tasyahud akhir. Ya kan? Sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam. Dilakukan setelah tasyahud akhir. Setelah tasyahud akhir, sujud sahwi dua kali, kemudian salam. Adapun sujud sahwi setelah salam, adapun sujud sahwi setelah salam tidak memiliki tasyahud. Tidak memiliki tasyahud. Ya. Jadi setelah sujud yang kedua bangkit duduk ya, langsung salam, tidak ada tasyahud. Nah. Sama dengan yang sebelum salam tadi. Ya, yang sebelum salam itu kan setelah tasyahud akhir, ya, setelah tasyahud akhir sebelum salam sujud dulu dua kali, ya, sujud sambil bertakbir, duduk kemudian ya sambil bertakbir kemudian ya, ini bangkit duduk sambil bertakbir, kemudian sujud lagi sambil bertakbir, ya, kemudian bangkit. Jadi, nah ulangi, setelah tasyahud akhir sambil bergerak turun sujud bertakbir, kemudian baca dzikir sujud, kemudian bangkit, ya, sambil bertakbir duduk baca dzikir duduk rabbighfirli, kemudian bergerak sujud lagi sambil bergerak turun sujud sambil bertakbir, kemudian baca saat sujud baca apa dzikir sujud, kemudian bangkit sambil bertakbir langsung salam. Kemudian yang setelah salam, tata caranya, jadi tasyahud akhir, kemudian salam, kemudian sujud dua kali sama seperti tadi, kemudian langsung salam. Jadi tidak ada tasyahud pada sujud sahwi. Berdasarkan lahiriah makna hadis Abu Hurairah. Lahiriah makna hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan yang semakna dengannya. Bisa dilihat kembali dari hadis Abu Hurairah yang telah kami sampaikan. Kemudian Nabi fataqaddama fa sallama tara, kemudian Nabi maju ke posisinya semula, posisi imam, kemudian salat apa yang tersisa yang menerangkan salatnya, ini menambah dua rakaat, tsumma sallama, ini sampai tasyahud akhir, kemudian Nabi salam. Tsumma kabbara wa sajada mithla sujudi athwar, kemudian Nabi bertakbir dan sujud seperti sujudnya dalam sholat atau lebih lama. Tsumma rafa'a ra'sahu wa kabbara, kemudian Nabi mengangkat kepalanya dan bertakbir sel bertakbir. Tsumma kabbara wa sajada mithla sujudi athwal, kemudian Nabi bertakbir dan sujud seperti sujudnya dalam sholat atau lebih lama. Tsumma rafa'a ra'sahu wa kabbara, kemudian Nabi bangkit, ya, seraya bertakbir. Nabi bangkit dan bertakbir atau seraya bertakbir. Tsumma sallama, kemudian salam. Jadi tidak ada tasyahud. Nah, ini makna yang tampak dari hadis Bukhari dan yang semisal dengannya. Sedangkan hadis yang menetapkan adanya tasyahud, hadis yang menetapkan adanya tasyahud pada sujud sahwi, hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Penjelasan kelemahan, kedhaifan riwayat itu bisa dilihat dalam kitab Al-Irwa. Ya, bisa dilihat keterangan Tahqiq Al-Albani rahimahullah tentang riwayat itu dalam kitab Al-Irwa, Irwa Al-Ghalib. Ada dua riwayat. Yang pertama hadis Imran bin Husain, yang kedua hadis Ibnu Mas'ud. Hadis Imran bin Husain, ya, pada riwayat itu ada tambahan lafaz kemudian Nabi tasyahud. Ya, pada hadis Imran bin Husain riwayat itu syad. Riwayat itu ganjil, keliru. Menyelisih riwayat yang lebih kuat. Nah, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Hadis Imran bin Husain, riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya yang menambahkan lafaz kemudian Nabi tasyahud. Itu tambahan yang ganjil, ya, artinya keliru. Istilahnya syadz, karena menyelisih riwayat yang lebih kuat, yang lebih terpercaya. Nah, hadis yang kedua, hadis Ibnu Mas'ud yang menyebutkan Nabi tasyahud pada sujud sahwinya. Hadis Ibnu Mas'ud riwayat Al-Baihaqi, di sanadnya ada dua kelemahan. Sanad ada dua kelemahan. Nah, itu ringkasannya. Lengkapnya bisa dilihat di kitab Irwa'ul Ghalil, ya, pada jilid 2. Nah, dengan demikian tidak dibenarkan berpegang dengan riwayat tersebut karena lemah. Oleh karena itu yang benar pada sujud sahwi tidak ada tasyahud seperti yang telah dijelaskan tadi, dan itu yang sesuai dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan yang semakna dengannya, bahwa Nabi tidak tasyahud pada sujud sahwinya. Kemudian yang kelima, baik. Kemudian berikutnya adalah diakhiri dengan salam, ya, tanpa tasyahud. Adapun salam, mengakhiri sujud sahwi dengan salam ini tanpa tasyahud, hal itu secara jelas ada pada hadis Abu Hurairah tadi yang telah kita dengar. Tsumma sallama, tadi sudah dibacakan dua kali hadis Abu Hurairah pada kisah Dziljadain. Di akhir hadis, tsumma sallama, kemudian Nabi salam. Nah, jadi diakhiri dengan salam. Madhab ini yang kita pegang ini yang rajih, ini yang benar. Ya, tadi segi dari sebenarnya telah dijelaskan tadi bahwa sujud sahwi diakhiri dengan salam tanpa tasyahud, tidak tasyahudnya, ya. Ini adalah madhab Ibnu Sirin dan Ibnul Mundhir. Madhab Ibnu Sirin dan Ibnul Mundhir. Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin dari kalangan tabi'i. Ibnu Sirin. Nah. Dan ini yang juga pendapat Ibnu Mundhir. Ini yang diterjih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan As-Sa'di. Nah. Baik, selesai, ya. Jadi tanpa tasyahud diakhiri dengan salam tanpa tasyahud. Baik, yang kelima terakhir, sifat duduk terakhir, sifat tata cara duduk terakhir dari sujud sahwi sama seperti sifat duduk tasyahud akhir sholat yang dikerjakan saat itu. Ya. Sama dengan sifat tata cara duduk terakhir dari sujud sahwi yang dikerjakan sama seperti sifat tata cara duduk tasyahud akhir sholat yang sedang dikerjakan. Nah, bagaimana rinciannya? Jadi, baik. Di sini dalam hal ini ada statement pernyataan dari Imam Ahmad. Nah, nas dari Imam Ahmad, statement pernyataan beliau bahwa apabila tasyahud dengan cara duduk tawarruk, kata Imam Ahmad, apabila tasyahud sholat yang sedang dikerjakan itu, ya, cara duduknya adalah tawarruk, maka duduk terakhir sujud sahwi juga tawarruk, mengikuti tata cara sujud, mengikuti tata cara tasyahud akhir sholat itu. Jika sholat yang dikerjakan itu tata cara tasyahudnya dengan tasyahud akhirnya dengan tawarruk, maka duduk terakhir sujud sahwinya mengikuti itu juga tawarruk. Karena dijelaskan oleh Imam Ahmad, karena ya itu merupakan sisa gerakan sholat sujud sahwi sampai pada duduknya yang terakhir itu merupakan sisa gerakan sholat yang menyempurnakan sholat itu. merupakan sisa gerakan sholat yang menyempurnakan sholat itu. Jadi mengikuti tata cara duduk tasyahud akhirnya. Bisa difahami? Jelas alasan Imam Ahmad, karena sujud sahwi dari awal sampai akhir sampai duduk terakhirnya itu, ya, yang mengakhiri sujud sahwi tanpa tasyahud dan langsung salam, itu merupakan sisa gerakan sholat yang menyempurnakan sholat tersebut. Jadi mengikuti tata cara duduk tasyahud akhir sholat itu. Jika tawarruk, maka berarti duduk terakhir sujud sahwi juga tawarruk. Nah, ini yang datang dari Imam Ahmad. Al-Murdawi dalam Al-Insaf menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya khilaf dalam masalah ini. Bahwa jika tasyahud akhir sholat itu tawarruk duduknya, maka duduk terakhir sahwinya pun tawarruk. Al-Murai mengatakan apa? Beliau tidak mengetahui adanya khilaf dalam masalah ini. Ini kita kembangkan. Karena yang datang dari Imam Ahmad tadi adalah tawarruk. Yani sholat yang tasyahud akhirnya tawarruk duduknya. Sahwinya pun duduk akhirnya tawarruk. Nah, ini kita kembangkan. Ini dikembangkan. Berdasar dari statement Ahmad ini, dikembangkan bahwa statement Imam Ahmad ini juga bermakna apabila duduk tasyahud dilakukan dengan iftirash, apabila duduk tasyahud akhir sholat yang dikerjakan itu iftirash, maka duduk terakhir sujud sahwinya juga iftirash. Karena sudah kita dengar tadi alasan Imam Ahmad kan, bahwa itu sisa gerakan sholat yang menyempurnakannya sehingga mengikuti tata cara duduk tasyahud akhirnya. Jadi apabila sholat itu duduk tasyahud akhirnya adalah iftirash, maka duduk terakhir sahwinya juga iftirash. Seperti halnya jika sahwi itu terjadi pada sholat subuh. Nah, berdasarkan madhab Imam Ahmad yang kita belajar, dan itu yang terkuat dari segi dalil, bahwa duduk tata cara duduk tasyahud akhir sholat subuh atau yang semisal dengannya yang tasyahudnya satu adalah iftirash. Ketika ada sahwi dan dilakukan sujud sahwi, duduk terakhir sahwinya pun iftirash. Ini yang dipilih oleh Ibnu Qudamah dan Al-Murdawi. Apabila duduk tasyahud akhir sholat itu iftirash, duduk terakhir sahwinya juga iftirash. Ini yang dipilih oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, Al-Murdawi dalam Al-Insaf. Ini yang terbaik insyaAllah. Jadi yang demikian, ini yang bisa saya sampaikan pada majelis ini terkait dengan tata cara sujud sahwi. Barakallahu fikum. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Sebelum kita akhiri. Jelas semuanya ya? Jelas ya? Nah, jika ada yang terkait dengan pembahasan kita dengan sujud sahwi yang masih tersisa problem di benak salah satu dari antum, ya silakan saja dicatat, nanti bisa disampaikan ke yang mengurus majelis lah. Nah, wakili. Nah, bisa disampaikan ke ana. Barangkali pertemuan berikutnya problem-problem itu bisa dijawab. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fiikum. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.